Komposisioner sosial membawa seni kekualitas tertinggi sebagai reflektor bangsa. Bumi Pertiwi bangkit berjalan dan melangkah tanpa lelah menuju kedamaian dan kemerdekaan. Ada yang bilang sistem harus diganti, merombak ulang kedudukan para petinggi. Korupsi, kolusi, nepotisme diberantas, mencari solusi untuk polemik tak tuntas. Ide-ide baru, filosofi dan isme, sayap kiri bahu atau fundamentalisme. Batu sama batu hanya hasilkan fiksi, hasilnya kita hidup di dalam kontradiksi. Alright, bila revolusi adalah jawaban untuk segalanya. Apakah si aktivis rela mengorbankan diri sendiri seperti idolanya? Siap mengunjuk rasa agar bebas merdeka, pasar bebas untuk kampanye agar balik modal. Berlomba untuk menjadi raja demi harta kekuasaan dan selangit harta. Saling menyalahkan, tunjuk sana sini garis tipis antar demokrasi anarki. Di dalam sistem, sistem yang menghancurkan. Di dalam sistem, sistem yang mematikan. Di dalam sistem, sistem yang sangat menekan. Di dalam sistem, sistem yang mematikan. Di dalam sistem, sistem yang menghancurkan. Di dalam sistem, sistem yang tak seimbang. Di dalam sistem, sistem ketidakadilan. Di dalam sistem, sistem yang mematikan. Verse 2. Some people caught up in a curfew. Some people live a life knowing no virtue. A love and happiness, I and I are pursuits. Anyone job less, let no man curse you. Some are think like a zombie, mash up the country. Rob from the hungry, from sunrise to sunset. While they sleep at night, living sweets on the sheets. Still a meek asleep on the hard concrete. On a better run, come follow me, komposisi. Seperti cermin kehidupan. Penelung waktu melambai lambai secara pelan. Para pahlawan kesiangan tuh ikut barisan. Setuju, seteru, belenggu, belenggu, down, down. Rang bang di dalam ABD bang say. I listen to the truth from my boss DJ. Di dalam sistem, sistem yang menghancurkan. Di dalam sistem, sistem yang mematikan. Di dalam sistem, sistem yang sangat menekan. Di dalam sistem, sistem yang mematikan. Di dalam sistem, sistem yang menghancurkan. Di dalam sistem, sistem yang tak seimbang. Di dalam sistem, sistem ketidakadilan. Di dalam sistem, sistem yang mematikan. Bob Marley, John Lennon, Peter Tosh, Bob Dylan, Joseph Hill, Burning Spear, Iwan Pallas, you're all here. Everyday Ade, Leo Piste, KRS-One, Public Enemy, Muta Baruka, Gil Scott Heron, Benjamin S, Nina Simone. Sistem yang menghancurkan. Di dalam sistem, sistem yang mematikan. Di dalam sistem, sistem yang sangat menekan. Di dalam sistem, sistem yang mematikan. Di dalam sistem, sistem yang menghancurkan. Di dalam sistem, sistem yang tak seimbang. Di dalam sistem, sistem ketidakadilan. Di dalam sistem, sistem yang mematikan. Di dalam sistem, sistem yang menghancurkan. Di dalam sistem, sistem yang mematikan. Di dalam sistem, sistem yang sangat menekan. Di dalam sistem, sistem yang mematikan. Di dalam sistem, sistem yang...